Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallama hal abdillahi s-sadiq s-sa'i fi maradihi al-mubta'idi an masakhitihi as-sabiri ala mashaqqati an-nasabi wat-ta'abi. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan keadaan hamba Allah yang jujur, yang berupaya meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan diri dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersabar terhadap beratnya keletihan dan kelelahan. Wa annahu lam yatafarraq litturafi wa nailil maladzati. Dan bahwasanya ia tidaklah menyibukkan diri dengan kemewahan-kemewahan dunia, dan tidak pula menyibukkan diri untuk meraih kelezatan-kelezatan dunia. Walam yatadhahar amaman nasi, dan ia tidak menampakkan diri di hadapan manusia. Hatta yu'rafa ladaihim, agar dikenal di sisi mereka. Wa yakuna dha jahin indahum, dan agar memiliki kedudukan di sisi mereka. Li'annahu lam yurid bi'amalihi dunya wa nailal jahi, karena sesungguhnya ia tidak menginginkan dengan amalannya dunia dan mendapatkan kedudukan. Bal arada bihi wajhallahi waddaral akhirata. Akan tetapi ia inginkan dengan amalannya wajah Allah dan negeri akhirat. Fajaza'uhu anna lahul jannata wa aw shajaratan fiha. Maka balasannya adalah bahwasanya dia akan mendapatkan jannah atau sebuah pohon di dalamnya. Munasabatu dhikril hadithi fil babi. Kesesuaian penyebutan hadis di dalam bab ini. Anna fihi dhammal amali li ajli dunya wa madhal amali li ajli akhirati. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat celaan beramal karena dunia, dan pujian beramal karena akhirat. Ma yustafadu minal hadithi. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama. Dhammul amali li ajli dunia. Tercelanya beramal karena dunia. Wa madhul amali li ajli al-akhirati, dan terpujinya beramal karena akhirat. Atsaniyatu yang kedua, fadlut tawadu'i. Keutamaan bersikap tawadu'. Atsalitsatu yang ketiga, fadlul jihadi fi sabilillahi. Keutamaan berjihad di jalan Allah. Ar-rabi'atu yang keempat, dhammut turafi wat tana'umi. وَمَدْحُ الْخُشُونَةِ وَالْرُجُولَةِ وَالْقُوَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Tercelanya hidup mewah dan bergelimang kenikmatan, dan terpujinya bersikap keras, pemberani dan kuat, yaitu di dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Karena sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu man ata'a al-ulama'a wal-umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Bab, barang siapa mentaati para ulama dan para pemimpin di dalam mengharamkan perkara-perkara yang Allah halalkan atau menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan para ulama dan pemimpin tersebut sebagai rob-rob. Wa qala Ibnu Abbas, yushiku an tanzil alaikum hijaratun min as-sama'i. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sementara kalian justru mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Athar ini ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, dinukilkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun lafaz asar ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, arahum sayahlikuna. Aqulu qala Rasulullah wa yaquluna naha Abu Bakr wa Umar. Aku meyakini bahwasanya mereka akan binasa. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara mereka justru berkata Abu Bakar dan Umar melarangnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu dzikri hadzal babi fi kitab at-tauhid. Kesesuaian penyebutan bab ini di dalam kitab Tauhid. Lamma kanat at-ta'atu min anwa'il ibadati, nabbaha al-musannif rahimahullahu bihadzal babi 'ala wujub ikhtisas al-khaliq tabaarak wa ta'ala biha. tatkala ketaatan termasuk di antara macam-macam ibadah, maka musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan peringatan dengan bab ini terhadap wajibnya mengkhususkan Al-Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketaatan tersebut. Wa annahu la yuta'u ahadun minal khalqi illa idha kanat ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillahi. Dan bahwasanya tidak ada seorang pun ditaati dari kalangan para makhluk kecuali apabila ketaatan kepadanya dalam selain kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Arbaban ay syuraka'a ma'allahi fit tashri'i. Arbaban yaitu sekutu-sekutu bersama dengan Allah di dalam pensyariatan. Qala Ibnu Abbas ila akhirih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai akhirnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan sampai akhirnya. Ai qalahu liman nadharahu fi mut'atil hajji. Wa kana huwa ya'muru biha li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam biha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengucapkan ucapan tersebut kepada orang yang berdiskusi dengan beliau di dalam mut'ah dalam ibadah haji, yaitu tamattu'. Nanti akan antum pelajari di dalam bab haji, di dalam al-fiqhul muyassar insyaallah ta'ala. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memerintahkan tamattu' dalam ibadah haji. Karena Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkannya. Fahtajja alaihi al-mukhalifu binahyi Abi Bakr wa Umar anha. Maka orang yang menyelisihi beliau membantah beliau dengan larangan Abu Bakar dan Umar darinya. Wahtajja Ibnu Abbas bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berhujjah dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Yushiku ay yaqrubu wa yadnu wa yasra'u. Yushiku yaitu yaqrubu, yadnu, yasra'u, semakna bermakna dekat, hampir, atau yang semisal dengannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-athari, makna secara global athar tersebut. Anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma yatawakka'u أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة شنيعة بمن يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma khawatir bahwa Allah Azza wa Jal akan menurunkan hukuman dari langit dengan segera berupa hukuman yang buruk kepada orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. Karena sesungguhnya beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam berkonsekuensi mengikuti beliau dan mendahulukan ucapan beliau atas ucapan setiap orang, siapapun dia. Munasabatu dzikrihi fil babi, kesesuaian penyebutan athar tersebut di dalam bab, annahu yadullu ala tahrimi ta'atil ulama'i wal umara'i fima khalafa hadiyar rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa annaha mujibatun lil'uqubati. Bahwasanya athar tersebut menunjukkan diharamkannya mentaati para ulama dan para pemimpin dalam perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya hal itu menyebabkan hukuman. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini, al-ula yang pertama, wujubu taqdimi qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin. Wajibnya mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas ucapan setiap orang. Atas ucapan siapapun. Atsaniyatu yang kedua, anna mukhalafata hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibul uqubata. Bahwasanya menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebabkan hukuman. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.